وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا آيات منيكو Gusti Allah dawi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kadawan nyeritani ring para umate tentang manakipe para nabi dipun emut-emut manakip iku bahasa Arab jamak taksir sewot muntahal jumuk maknane manakib riwayat hidup lawonten ing surat Maryam menika Gusti Allah nerangake manakib 10 nabi Siji Nabi Zakaria sampun. Terus Nabi Yahya nggih sampun. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Harun, lan Nabi Idris. Iki sifat lan manakib sing wajib kita imanake. Badane ceritane manakibe Nabi Ibrahim niki genti manakibe Nabi Musa. Wadhkur lan nyeritakno sira Muhammad. Iki ngrupakake dawuh. Fil kitab sanjerone Quran iki Musa ing ceritane Nabi Musa. Nah, ceritane Nabi Musa sing rada lengkap siji tengene surat Al-Qasas juz 12. Niku lengkap. Juz 9 surat Al-A'raf. Terus surat Toha juz 16 niku lengkap-lengkap. Teng riki namung saantawis. Innahu kana mukhlason kira asab'at wonten sing maca kasrah. Innahu kana mukhlison wa kana rasulan nabiyya mukhlison. Innahu sak temene Nabi Musa kana iku ana sapa Nabi Musa mukhlison. Wong sing ikhlas ngibadahe. Ngibadahe tenanan. Pengertian ikhlas. Ora ana lirikan liyane ring Allah. Ana ora ana lirikan donya. Ya. Pengen salat supaya hasil yang lamar ini kan tenung lamar leren sholat dike poso pati geni itu namanya ana lirikan Gusti Allah ya dilalah nuruti wa man yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Sing kepengin ganjaran donya tak wae. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Pengin ganjaran akhirat ya tak wae. Niku insyaallah ku nurutin teng donya niku. Karepe piye? Ya poso. Ayo poso ben piye? Ben hasil, ing lamar hasil. Turuti. Wah, ana pati geni. Pati geni ku jarene lho. Kok mboten atene ku. Nek pati banyu ya iku adem. Nek pati geni ku jarene sedina sewengi ora mangan no. Ya, poso 6 dina terus sing sedina sewengi ora mangan. Dadi. Dadi Kamis pajar terus malam Jumat bukane jam 6 esuk. Iku jarene pati geni. Terus hasil maksudnya. Niku namine wa may yurid sawabat dunya. Kepengin ganjaran dunya. Nuktihi minna tak wae. Surat Ali Imran juz 4. Surat Ali Imran juz 4. Kata wa may yurid sawabat dunya kata. Contohnya nyambut gawe. Muka-muka perusahaannya laris. Wah, mau coba dungo. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Diwaca ping 313. Le maca nak ngene toko ne. Tapi aja kedawan, aja kebangetan. Gak ambekan, waya mati. Mata 313 gak ambekan mati. Niki dungane wong mbut gawe. Lha kok murah-murahan. Pancen kula dol murah. Ben wong Islam do sugih-sugih ngono lho maksud kula niku. Ya. Di nak warunge atau nak omae sing dienggo bisnis nak ndi. Nah niku sampean maca Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Niki dungane Nabi Ibrahim nalika badhe rampung bangun wisma kanggo bojo sing kedua Bu Hajar lan putra Ismail. Niku tengene sakniki pun ilang arahe sanding Ka'bah. Kira-kira nggone antarane Ka'bah kalayan sumur Zamzam. Kira-kira nggone tetapi sakniki pun mboten enten. Pun mboten enten pun diilangake dadi masjid sedaya. Niki cerita nalika niku. Maknane lho niki ben mantep ngono ya. Engko carane maca ping pira lah ya wa mayurid sawabat dunya. Kula dalili niki wa mayurid. Ana ana dawuh Quran. Kenging, kenging. Rabbana duh pangeran kita. Ini saestu kula Nabi Ibrahim. Askantu damel panggenan kula min dzurriyati saking anak putu kula. Biwadin ana lembah jurang ghairi zar'in sing tanpa ana tanemane inda baitikal muharram wonten sak caketipun Ka'bah bet jenengan kang mulya. Iki carane berdoa Nabi Ibrahim lapurane Gusti dalem ndamelake tempat kangge anak putu wonten ing lembah sing boten enten tanemane sanding Ka'bah. Sing boten enten tanemane dhek kok ngarep sanding Ka'bah teng wingking. Endai Rabbana liyaqimus shalah, Gusti mugi anak kula do rajin le salat. Kula nganggo basa Jawa Kudus mawon. Nek cara basane wong kuna Rabbana liyaqimus shalah, Gusti mugi-mugi anak putu do njumenengake salat. Kula niku mboten paham njumenengake salat ku opo. Ya, rajin salate ngene apik. Ya, do paham. Nah, nek pun rajin salate. Nah niki carane berdoa. Dadi penghuni rumah wis apik-apik. Nek penghuni rumah wis rajin salate, niki dados ukuran. Wong apik lan wong elek iku tergantung salate. Angger salate rajin, wong apik. Iki dados ukuran. Menawi penghuni rumah sampun sae-sae ngibadahe, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Mugi-mugi atine masyarakat do seneng kalih penghuni rumah niki. Ngodo moro. Nek penghuni rumah wis apik, tamu-tamu sing moro ya katut, katut apik. Rene tamune kathah Gusti, warzuqhum minas samarat. Panjenengan paringi rezeki berbagai macam buah-buahan. La'allahum yaskurun kersane do sami syukur. Niki carane Nabi Ibrahim lindungo. Dadi ora muga-muga rezekine jembar didhikekno mboten. Muka-muka lakune do api-api, nek wis lakune do api-api, masyarakat do seneng, nek masyarakat do seneng, rizkine panjenengan paringi sing kathah. Niki surat Ibrahim juz 13. Surat Ibrahim juz 13. Angger mangke ditulure kawitane Rabbana inni askantu. Nah, kula dijazai guru le maca ping 313. Kok iso 313? Ya, angka 313 ku angka sing bagus. Kok iso? Para nabi tunggale 144.000 ku sing diangkat dadi rasul 313. Sing diangkat dadi rasul 313. Nomor loro wilangane tentara Badar. Senajan musuhe kuat, senjata lengkap, tentara Badar ming 313 menang. Padahal jarane ming loro til nalika perang Badar. Musuhe 1000 berkuda, senjata lengkap, tapi menang tentara Badar. 313. Sing endah maneh tentara Talut. Tentara Talut lawan tentara Jalut. Tentara Jalut 100.000 bersenjata lengkap. Tentara Talut 313. Menang di, menang 313. Niki jan cara rasio gak petok niki. Kok udah ana Quran ceritane kira-kira dorak anu. Dorak mantep niku. Nanti diceritakake waqotala Dawud Jaluta. Nabi Dawud sadurunge dadi nabi iso mateni Jalut. Diceritakake nek tafsir Sawi Jalut iku topine waja sekintal. Berat topi wajane sekintal. Kalambi Nabi Dawud, Nabi Dawud nalika perang umur 13. Bocah banget. Sing digawa senjatane plinteng. Nggawa plinteng. Kok iso menang? Ora usah gumun. Gusti Allah sing gawe menang. Yo ya. Eh. Wangsul hitungan 313 iku angka sing mustajab. Nah. Mulane ijazah guru kon maca ping 313. Iku nek sing maca wong siji. Nek wong maca wong loro diparuh. Nek sing maca wong 313 ya siji-siji wae. Yo. Yo tanggo jalbur rezeki. Pelarisan. Pelarisan ngene karo Gusti Allah, pancen ngono ra? Nyuwun ndak karo Gusti Allah, nyuwun karo sapa? Ampun nyuwun karo Gusti Allah. Iki mau tutuk endi kok melarak-larak to gendine. Oh nyeritakno Nabi Musa kok tutuk kono. Lah ya sak tutuk-tutuk kita. Dadi ikhlas Nabi Musa carane beribadah. Wa kana lan ono sapa Nabi Musa rasulan ku seorang utusan nabi yang sing dadi nabi ya rasul ya nabi. Nek nabi durung mesti rasul. Rasul mesti nabi. Bedane nek nabi ora duweni umat, mboten gadah pengikut. Nek rasul gadah pengikut lan bertanggung jawab ning ngene pengikute. Di hadapan Allah rasul. Nah, di Nabi Musa termasuk rasul nabi. Nabi Musa niku utah darah saking Baitul Muqaddis dengan Syam. Nah, niki ceritane iku. Dadi wong Mesir diangkat anak dening Fir'aun. Iki ceritane Nabi Musa. Diangkat anak dening Fir'aun nak ngene Mesir lah. Fir'aun, Fir'aun niku jane gelar. Fir'aun namine sing mesti Walid. Nah, Walid. Walid bin Mus'ab. Fir'aun kedua. Nek Fir'aun pertama niku tiyange sae. Sing diceritakake nang Al-Qur'an ku Fir'aun kedua. Fir'aun ku carane kaya Hamang Kubuwono ngoten niku lho. Hamang Kubuwono kesatu, Hamang Kubuwono kedua ngoten. Hamang. Jadi Fir'aun kedua. Nalika bayine dibuang nang segara, cerita singkat mawon pun sering kula critakake. Ditemu panu keluarga Fir'aun. Bisanan sing petuk Bu Asiyah, bojone Fir'aun. Nalika Nabi Musa dikentirke nang ndek segara nalika bayine niku tengah rawan-rawane situasi Mesir, Fir'aun nyembelai bayi-bayi sing lanang. Sebab suhune Fir'aun, raja-raja ku mesti ana suhu. Berarti pemimpin-pemimpin mesti ndek suhu niku. Yo, kadang ya dikandakno, kadang orang. Jadi pemimpin-pemimpin negara mesti ndek suhu sing Fir'aun di suhu ngipi Fir'aun ana geni sangka arah wetan ngobong negara Mesir. Lah jarene suhu iki bakale ana bayi lanang sing lahir tahun iki sing bakale ngikis habis kerajaan jenengan. Lah sangka senenge Fir'aun ring ngene tahta kekuasaan, terus anggar ana bayi lanang kon mateni, tentara polisi dikerahke golek bayi lanang. Wong lanang dak kena kumpul karo wong wedok taun iku. Tahu dak oleh kumpul, mantenane dak oleh. Wong wedok hamil ditahan. Engko nek lahir wedok bebas. Lahir lanang ibune bebaske anake sembelih. Niki jaman Fir'aun. Lha niki rekadayane manusa karo rekadayane Allah menang di? Menang rekadayane Allah. Pasti, pasti. Diluru malah disorokno. Iki lho, bayi sing arep mbok pateni sing dadi musuhmu iki. Dokok jero peti, klembak-klembak. Dibuka bayi lanang geger. Fir'aun sembelih. Bu Asiyah bojone ampun. Lha kok aja niki bayi bayi keramat. Piye? Ilere bayi iki mandi. Nek ana wong lempoh dileleti ilere iki. Waras. Lah Fir'aun duwe ponakan sing sikile lempoh. Nah, yo nyacak. Dileleti terus ngadeg cekekal sampe layu. Oh ya, Biman aja dipateni lah. Tengger iki ne. Mulane nek ana wong muni Fir'aun pinter, mboten bodho. Fir'aun ku bodhone nemen. Niki siji. Pimpindo nek turu kumpul Bu Asiyah. Iku ana malaikat sing ditugas dening Allah, Bu Asiyah dipindah, digenti wedhus kibas. Dadi sewengi-sewengi ku ya kepethuk wedhus kibas iku. Iki nek wong pinter mosok ora ngerti bedane manusa karo wedhus. Nanti Fir'aun ku bodho. Ya. Apa sih? Akhirnya Nabi Musa selamat. niki. Terus endai. Endai. Gusti Allah janji karo Bu Yuhanid. Yuhanid ya wau ha alif nun dal. Yuhanid. Iku nalika lahire Nabi Musa kan bingung. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Kowe ora usah wedi. Nek kowe wedi, bayi iki mi'i dokok peti buang. Fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam. Niki nek cara rasio, cara akal ora gathuk nemen. Tapi wong bahasa Quran dawuh Gusti Allah, kowe gathuk ora gathuk dudu urusanmu. Fa idza khifti 'alayhi nek kowe kuwatir bayi iki engko kecekel Fir'aun, fa alqihi fil yam, buang segara. Cara akal lho buang segara malah mati. Ah niku nek sing nek akone manusa ya mati, akone Gusti Allah ya ora mati ra. Wala ta khofi kowe ora usah kuwatir, wala tahzani kowe ora usah prihatin. Aja susah aja prihatin. Inna radduhu ilaiki engko tak balik nering kowe neh. Waja'iluhu minal mursalin tak dadene utusan. Engko bali maneh. Dadi cemplungna segara, ora usah kuwatir, engko bali maneh. Oh nalika niku Yohanes kongkonan karo ponakane sing jenenge Maryam, ponakane kon nyelidiki. Barang wis nek ngene pangkuane Firaun ana istana, bayi niki nangis terus dimiki sembarang ora ana. Terus ana sing kandha iki ora bakal gelem ngemik nek ora sing cocok susune. Susu. Terus Fir'aun ngumumake antri supaya ana lomba susu. Saniki dereng nenten lomba susu. Niku konten lomba susu. Nek kontes lomba saiki ana iki lomba susu. Wong wedok antri. Andri susune disorah-sorahno. Nabi Musa dicedakno. Angger sing tak cocok gedhek. Ngono. Pinter iso gedhek banget. Ana Nabi iso gedhek rayo mobil. Bayi iso gedhek iki Nabi Musa nih gedhek-gedhek. Terus barang tutuk ibune, ibune dhewe mele Andri Yohanes anu. Plek terus cap ngono cocok apa ngecot terus ya ada si ibune Yohanes ngati-ngati aku mah aja nyemi aku terus ngono terus ana nyang-nyangan wis ngene wae ku miki kowe nok kene engko tak opahi pamane sewulan 2 miliar ngono mah aku ora butuh ngono iku. Nek butuh ngemi aku ya ring gonku. Ngono iku ndake epar iku. Fir'aun kalah. Malane Fir'aun ku bodho. Kalahan. Yohanes mah dijual mahal. Iki susu istimewa ora anggar-anggaran susu ngono. Njaluk mulih. Akhire bayi diterno ring omahe Yohanes. Lho. Ya. Niki Gusti Allah rekadayane Allah luar biasa. Kalah Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa tetap dimi'i Yuhanil ibune dhewe nang omah lintuk bayaran. Oh. Masyaallah ana wong mulang anake dhewe entuk bayaran lek tumen iki lho. Entuk bayaran. Bayarane bayaran lho. Tingkatan menteri-menteri iku ora ngono. Ora PNS sing murah-murahan niku to. Ora murahan kok. Niki. Ki Nabi Musa ceritane. Lho ngene iku kon maca, manakib ngene kon maca. Nah, cerita badane wis gedhe Nabi Musa niku ana kedadian. Tentarane Fir'aun niku sebutane wong Kipti. Balane Nabi Musa ku Israel. Tukaran. Awan-awan tukaran. Lah Nabi Musa liwat dilingno aja tukaran. Sing tentarane Fir'aun Kipti ngamuk. Fawakazahu Musa ditampuk karo Nabi Musa mati. Tampuk tangan kiwa mati Nabi Musa. Akhirnya mati. Nah, terus Nabi Musa ndelik ora konangan. Terus kancane Nabi Musa sing diselametake mau tukaran maneh. Lah diparani karo Nabi Musa, Nabi Musa. Kula ampun sampean keplek kados tiyang wingi lho, muni ngono lah kondol dalala. Iki sobek ndek kanca bodho iki malah kondo. Kula ampun sampean keplek kados tiyang wingi lho, pecah kula. Lah dikonangan. Oh nek ngono sing ngeplok ndek iki Nabi Musa. Lajeng di golek Nabi Musa, tentara dikerahke golek Nabi Musa. Nabi Musa mlayu. Mlayu rengene Madian. Madian iku wilayah Yordan. Lah kok ngerti? Kula ampun nate teng mriko ziarah makome Nabi Syuaib. Nabi Syuaib niku rasul sing diutus nang ngene Madian saking Yordan kota kira-kira bangsa 70 kilo. Nabi Musa sangka Mesir niki, mboten sangka Yordan, sangka Mesir melayu ring Madian. Diceritakake teng tafsir sawi kira-kira 8 dina. Nah, 8 dina akhire Nabi Musa dilindungi karo Nabi Syuaib. Nalika dilindungi karo Nabi Syuaib iku ana masalah asale. Manakib ngeten iki lho manakib. Iki kok ora barbar. Njaluk bar ya tak bari kok lho. Apa ceritane durung kok kon ngebari kok lucu ta ya. Nggih. Nggih. Ya, nggih. Selajeng tengene daerah Madian wonten tiyang kathah sing do ngengoni wedhus diumbeni nok kali niku. Lah wonten wong wedok loro, anake Nabi Syuaib, putri-putri loro, tongok-tongok nok pojok ngangane wedhus tapi ora wani ngombeni. Nabi Musa moro, lho sampean kok tenggriki wonten apa? Nggih. Lah wong wedok ana wong lanang ganteng. Ya, biasa, ngatane biasa. Malah sing di anak wedok-wedok. Ya, aku lho wis entek re, kok lucu. Ya. Dene wedok nek ana ngomong kok ana lirikan omongan sing iki sampean kudu ngerti. Qala ma khatbukuma? Kowe kenapa wong wedok kok tengok-tengok? Qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Ngeten Mas, kula niki saben enjing ngengani mendo. Lho kok ora ndek dulur lanang mboten gadah. Lah bapak, bapak pun sepuh. Niki dilaporke. Terus kula kepeksa. Apa dak ana panggonan sing nang kene sing liyane iki? Wonten blumbang sing ketutup selo ageng. Diangkat yang dosa mboten kiat. Coba duduhno aku. Duduhke. Niku diangkut tangan kiwa Nabi Musa. Wah. Rosane rak mekakan Nabi Musa. Terus diumbeni teng riku, langsung mulih Yesus mulih. Nabi Syuaib kaget lho, ya mene wis mulih. Nggih. Lha kok iso piye wong biasane sore. Niki wonten tiyang jaler istimewa, Pak. Wah, ngomong. Rosane rak mau kakat selo. Mboten saged diangkat yang dosa niku tangan kiwa saged niku. Sapa iku? Aku kok pengen kepethuk wonge. Coba kon rene. Nah, situ sing moro sing cilik. Ana wong wedok loro niki. Kakak beradik. Sing moro sing cilik. Mas sampean diaturi ngira bapak. Moh. Napa kok mboten purun? Mah aku mari diupahi engko. Mboten. Bapak kepengin kenalan kalian jenengan, kenalan mawon, mboten to. Yo nek kenalan tok ora apa-apa, nek diupahi aku mah. Ya. Biasane diweki apa-apa ku kan lho utang budi ngono kulo nek mah lek. Sido. Burun. Sekawet sing wedok mlaku nok ngarep. Nabi Musa nang mburi. Lah ana angin ribut saya mabul-mabul. Nabi Musa wong santri, Dik. Kowe mlaku nang mburi kowe. Lah sampean napa ngertos dalane? Mangko dikomando kok mburi. Nah, niki Nabi Musa. Upama wong saiki kan kesempatan dalam kesempitan. Nah, coba. Niki. Akhirnya Nabi Musa tengajeng sing wedok nang mburi. Dikomando nengen nengon ngiwo ngiwo mencolot mencolot lah apa mana dengan niki terus ngantos dumugi ini Nabi Syu'aib terus ngomong-ngomong kula niki pelarian badhe dipejahi Fir'aun terus kula niki wis ora apa-apa nek kene aman kene dituwuhi Fir'aun kene wilayahku aman nah bapake lagi mlebu sing wedok mau matur qalat ihdahuma ya abatistajir inna khaira man istajartal qawiyul amin pak niku kan mondok ngriki mawon oh ngene iku mamana kok kan mondok ngene iku lak apa ngene iki berarti ana sir yang niku kan mondok ngriki mawon lho kok tiyang sing cakep rasa jujur. Kowe kok ngerti nek cakep rasa. Selok wedi tangan kiwa saged. Lah kowe kok rene jujur. Wong mlampah kula teng ajeng saya kula kabur-kabur angin ngoten niku mboten purun, kula kenteng wingking niku. Mboten jujur mboten saged niku. Kan mondok ngriki mawon. Ha niki namine basa isyarah. Kan mondok ngriki no olehna aku ngomong jalane kaya ngono iku. Tapi bahasane alus ora nang mbok anu Pak olehna aku seneng kok Pak ngunane wong bodho niku. Kersane mondok ngriki ngoten tok. Ngene bapak kudu nyandak. Niki mulane wong tuwa ku angel. Ono basa isyarah, bahasa isyarah. Akhire tengriku dangu wong pancen melindung. Akhirnya terus ditarik barang wis ada seantara kala ini uridu an ungki haka ihdabna tayya hatain ala antak juruni samaniya hijaj fa in atsmam ta ashram fa min indik al ayah Musa kue Arab tak baik mantu anakku loro putri-putri ki pilihan sing mbok senengi sing ndi. Tapi mahare kowe dadi ngengoni wedhusku 8 tahun. Dadi mahar ku larang. Ngengoni wedhus 8 tahun, ngono mahar kok 2000 ngono lho. Iku ora mbakso. Mulane nek mahar kok aja sithik-sithik ngisini-sini. Ya. Ngengoni wedhus 8 tahun. Fa in atmam ta asyra nek gelem 10 tahun malah apik. Ngene ku nyang-nyangane iki. Dadi mahar ngene ku. Ateng mriki mulang teng ngene kita. Wong sing dhe anak lan wedok-wedok, upamane sing ditakoni sing cilik ya dilakokno aja ngenteni. Engko e ngenteni nek sing gedhe wis mlaku. Engko sing gedhe dak mlaku-mlaku kedarung dak mlaku karo. Nyakakeni kedarung nyakakeni wong loro mestine nyakakeni siji wae Tenggeri ini kita dipikir. Sampai tidak nyakani yang gede. Berarti tidak ada seakan karena yang cilik. Jadi tidak nyakani loro. Ini aturannya. Dasarnya Quran kok. Ini uridu an unkihaka ihda benataya hata ini. Pilihan salah si cini. Nabi Musa milih yang cilik. Kau yang digaduhi yang cilik. Bagaimana yang ngono ra? Fangkihu mato balakum minan nisa. Rabi ya sing cocok rong. Qur'ane ngono. Ora cocok dipaksa. Kowe kudu gelem iku. Wah payah iku. Ora danak-danak engko. Nggih, ora cocok re. Ya, melane fangkihu mato balakum minan nisa. Sing digathuki sing endi iku? Wong tuwa mangestone. Wong tuwa mangestone. Dan ini kita ceritanya tidak barbar lagi. Terus badannya tadi nganten gede. Nabi Musa kepengen tilik sedulur-sedulure teko Madian ring Mesir liwat Gunung Tursina bagian arah kanan. Nek teko Madian arah kanan, gunungnya arah kanan. Nek teko Mesir arah kiri. Oke, okay. Sareng tiang kalih melampah dalu teng sandinge Gunung Tursina, nama gunung ana undang-undang. Wana daina hulan undang-undang ingsun Allahu ing Musa min janibit turil aimani saking arahe Gunung Tur sing arah tengen. Jadi Gunung Tur nongane tengene Nabi Musa nalika menuju ringene Mesir sangka Madian. Wa qarrabnahu lan nyedhake ingsun ing Musa najian hale munajat. Tegese piye? Munajat itu berbisik. Nabi Musa krungu langsung dawuh Allah tanpa liwat malaikat Jibril. Tanpa liwat malaikat Jibril langsung. Ya Musa, inni ana rabbuk fahla na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Musa, aku ki pangeranmu. Iki ampun keliru. Mungguh cara Arab iku inni anallahu atau inni ana rabbuk. Mungguh cara Arab. Tapi dawe Gusti Allahku tanpa huruf, tanpa suara. Tapi nek diterangno ra iso. Ya, kudu diterangno. Ben ana film gentayangan ora payu. Mestine setane sing katok kudu dikatokno ngono ra. Kesan setanan. No, setane ra katok. Sing delem uang ngomong gak retip jawab jawabnya orang isor, biasa di gentayangan itu setane piye dikatok no, mulanya dorak gelem bong delok gentayangan, aku sing dari sutradarane kurang pinter, aku gelem ringkonku tak kandani, setane katok no, setan-setanan, dari sano, ane kengatan itu, Nabi Musa nampo dawuh saking Allah. Tanpa suara, tanpa huruf. Tapi Nabi Musa pun saged nampi. Mungguh disuarakno. Loh, ngono carane. Iku unine inni anallah. Atau inni ana rabbuk. Aku ki pangeranmu Musa. Copot telumbahmu. Seliramu nak ngone. Jurang sing suci. Bilwadil muqaddasi tuwa. Nah, terus Nabi Musa moro keluarga di singgeno sementara. Ini Nabi Musa. Jadi Nabi Musa nalika diangkat dadi utusan. Niku pas badane bebrayan kalih Safura anake Nabi Syu'aib saantara waktu. Terus diangkat dadi utusan nalika bengi niku. Nabi Musa nyuwun datang Allah. Gusti, menawi dalam panjenengan angkat dados utusan, kula nyuwun bantuan kakak kula Harun sampean angkat dadi utusan kersane mangke ngancani kula. Mugi kula niku nek ngomong kirang alus, nek Nabi Harun niku alus. Terus dikandani, kangamu ya wis tak angkat, wis tak tetepake dadi utusan, dampingi sliramu, cuma kangamu tak angkat dekne nek Mesir. Dadi pengangkatane bareng antara Nabi Musa karo Harun, cuma Nabi Musa nangone Gunung Tur Sina, Nabi Harun nangone Mesir. Angkatane. Terus ceritane piye? Ceritane njing Jumat malih. Ngono ra ditenung. Mane cerita saiki koyo kesuwen. Jumat maneh, makane ditakih. Wa wahabna lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzunat tiba'a wa arinal batila batila warzunat sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.